Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الله قوم مسلمين saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur dan bertahmid kepadanya atas segala macam limpahan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, baik nikmat yang zahirah maupun nikmat yang batinah. Di antara nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat hidayah, di mana hidayah ini adalah murni kepemilikannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki hidayah dan membagikannya kepada hamba-hambanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala seorang hamba termasuk daripada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk menerima hidayah, maka ini adalah sebuah kenikmatan yang begitu besar. Ini sebuah kenikmatan yang sangat-sangat agung, yang harus kita sadari dan betul-betul harus kita syukuri. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menafikan pemberian hidayatul taufiq dari diri asyraful bashar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya, diturunkan tatkala paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib yang memiliki jasa yang sangat banyak dan besar semasa hidupnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Abu Thalib mati tidak dalam keadaan muslim. Abu Thalib mati dalam keadaan tidak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jasa-jasa yang dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermanfaat untuknya. Kecintaan yang sangat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya ini juga tidak bisa membuat pamannya mendapatkan hidayah. Sehingga pamannya yang sangat beliau cintai mati dalam keadaan musyrik dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya yang mulia, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Secinta-cinta apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, karena begitu banyak kebaikan dan jasa yang diberikan pamannya untuk beliau dan dakwah, itu ternyata tidak membuat Abu Thalib mendapatkan hidayah karena dia bukan termasuk golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki hidayah padanya. Sehingga hidayah ini sangat mahal. Kecintaan Nabi SAW kepada seseorang saja tidak bisa membayar hidayah tersebut. Tidak bisa menebus hidayah tersebut. Maka kita semuanya kaum muslimin yang terus-terusan Allah Subhanahu wa taala kasih petunjuk, yang terus-terusan Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah, hidayah untuk melakukan kebaikan yang tiada tara, kita setiap hari mendapatkan hidayah walhamdulillah, dan kita senantiasa berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita hatal mamat. Benar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mari ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita renungi ayat ini. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kata Allah, tidak akan bisa kita hitung, tidak akan mungkin bisa kita bilang jumlahnya. Ambil saja satu contoh nikmat yang kita sampaikan pada majelis ini, yaitu adalah nikmat hidayah. Pada satu hari, berapa hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Mulai dari Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dari tidur kita di pagi hari dalam keadaan muslim, mukmin, bertauhid. Allah gerakkan hati kita di pagi hari untuk melaksanakan fardhu salat subuh secara berjamaah, ini hidayah. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk membaca dan bertilawatul Quran, itu juga hidayah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukakan hati-hati kita untuk keluar dari rumah kita, bekerja, berniaga dengan bimbingan Islam. Hidayah. Nikmat hidayah yang satu ini saja tidak bisa kita hitung betapa berapa jumlahnya pada setiap harinya. Lantas bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, semuanya itu adalah sesuatu yang mengharuskan kita untuk terus bersyukur. Semuanya itu adalah perkara yang membuat kita harus terus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan untuk kalian nikmatku. Tapi apabila kalian kufur, tidak mau syukur, maka ingat, sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian pada pertemuan yang lalu walhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-29, hadis yang cukup panjang dengan pembahasan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalamnya yang sangat-sangat berbobot, berisi tentang arahan-arahan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya apabila kita ingin sukses di dunia dan di akhirat. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan keberhasilan terkhusus di akhirat, yaitu dengan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya sudah kita baca hadisnya pada beberapa pertemuan yang lalu, dan kita bahas satu persatu terkait dengan penggalan-penggalan pembahasan yang ada di dalam hadis tersebut. Wa insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30 yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah qala an Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Dari sahabat yang mulia Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna allaha farada fara'idha fala tudai'uha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menfardukan fardu-fardu, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah telah memberikan batasan-batasan, maka janganlah kalian langgar batasan-batasan tersebut. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah telah mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian melanggar keharaman-keharaman yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan itu. Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhatu anha. Dan Allah mendiamkan beberapa hal sebagai rahmat untuk kalian, bukan karena lupa, maka jangan sekali-kali kalian membahas-bahasnya. Hadis derajatnya adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dan selain beliau rahimahumullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Di dalamnya terkumpul beberapa prinsip-prinsip agama. Dan hadis ini juga sekaligus menjadi tafsir daripada makna takwa. Oleh karenanya dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Sam'ani rahimahullah bahwasanya hadis ini qala hadzal hadis aslun kabirun min usulitin. Hadis ini adalah dasar yang sangat mendasar dari dasar-dasar agama. Bahkan dihikayatkan dari sebagian para ulama, mereka menyatakan bahwasanya laisa fi ahaditsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun wahid ajma' bin firadihi li usulil ilmi wa furu'ihi min hadithi Abi Tha'labah. Tidak ada pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis pun yang lebih mengumpulkan dasar-dasar ilmu dan cabang-cabangnya dibandingkan hadis Abu Tha'labah yang ada bersama kita ini. Dikatakan oleh Abu Wasilah Al-Muzani, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-din fi arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dasar-dasar agama dikumpulkan dalam satu hadis, tepatnya pada empat kata. Dan Abu Wasilah menyebutkan hadis yang ada bersama kita ini. Kemudian kata Ibnu Sam'ani juga, faman amila bihadzal hadis faqad haza as-sawab wa amina al-iqab. Barang siapa yang mengamalkan hadis ini, mempraktikkan dan mewujudkan hadis ini, maka sungguh dia akan mendapatkan banyak sekali pahala dan dia akan selamat dari yang namanya hukuman dan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna man addal fara'idha. Karena orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Wajtanabal maharima, dan menjauhi keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuknya. Wa waqafa indal hudud, dan dia tidak melampaui batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Wa tarakal bahtha amma ghaba anhu, dan dia meninggalkan pembahasan secara mendalam dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala diamkan. Orang yang padanya terkumpul empat perkara ini, faqad istaufa aqsamal fadli wa aufa huquqaddini, sungguh dia telah memenuhi macam-macam keutamaan dan dia telah memenuhi hak-haknya agama. Li'anna syara'i'a la takhruju an hadhil anwa'il madhkurah, karena yang namanya syariat tidak akan keluar dari empat macam perkara ini. Melaksanakan fardhu, melaksanakan kewajiban, meninggalkan keharaman-keharaman, kemudian berhenti pada batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, dan meninggalkan pembahasan secara mendalam dalam apa yang telah Allah Subhanahu wa taala diamkan terkait dengan masalah hukumnya. Empat ini disebutkan semuanya di dalam hadis yang ada bersama kita, hadisnya Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu. Sehingga penting sekali bagi kita semuanya untuk mempelajari satu persatu apa yang diisyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam empat kalimat yang ada dalam hadis ini, di mana itu semua adalah dasar-dasar agama yang sangat-sangat mendasar. Siapa yang bisa mempraktikkannya dan mewujudkannya dalam kehidupan dia sehari-hari, maka sungguh dia telah hazat tawab wa aminal iqam, akan mendapatkan banyak pahala dan akan aman dari yang namanya azab. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalimat yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam memerintahkan, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam melarang. Di dalam Islam ada perintah dan ada larangan. Dan yang berhak untuk memberikan larangan, yang berhak untuk memberikan kewajiban adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Oleh karenanya ketaatan yang harus diberikan secara mutlak oleh seorang muslim adalah ketaatannya kepada Rabb-nya dan Rasul-nya yang maksum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan yang mutlak sekali lagi hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-nya sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada yang lainnya. Ketaatan seorang kepada para penguasa itu juga perkara yang wajib, namun bukan ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang harus tetap ditimbang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan seorang kepada ulama itu juga ketaatan yang wajib, akan tetapi tidak ketaatan yang mutlak, Tetap ketaatan kepada para ulama harus ditimbang dengan timbangan syariat. Apabila para penguasa dan para ulama memerintahkan sesuatu atau berfatwa untuk melakukan sesuatu, membolehkan sesuatu, maka yang seperti ini bisa kita terima apabila mereka menyebutkan dasar di dalam agama yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketaatannya adalah ketaatan yang muqayyadah. Ketaatan yang mutlak hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang maksum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan warning, memperingatkan umatnya untuk tidak menjadikan para ulama, orang-orang yang alim sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu mereka menjadikan ahbarahum pendeta-pendeta mereka, wa arbabahum ahbarahum wa ruhbanahum pendeta-pendeta mereka dan ulama-ulamanya mereka sebagai rob, sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka pun berkata, sesungguhnya yang sudah masuk Islam ya, para sahabat yang sudah masuk ke dalam Islam yang dahulunya menganut agama Yahudi, wahai Rasulullah, dahulu kami tidak menyembah pendeta-pendeta kami, kami tidak menyembah ulama-ulama kami. Tapi kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu mereka menjadikan pendeta-pendeta ahli ibadah dan ulama mereka sebagai Tuhan, padahal kami tidak menuhankan mereka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah mereka mengharamkan yang halal kemudian kalian taati? Bukankah mereka menghalalkan yang haram kemudian kalian taati? Fadzalika ibadatuhum iyyahum, itulah ibadahnya orang-orang Yahudi dan Nasara kepada pendeta dan ulama-ulamanya mereka. Boleh jadi bentuk penyembahannya tidak sujud, boleh jadi penyembahannya bukan bentuknya rukuk maupun sholat, tapi yang namanya mentaati seseorang dengan ketaatan yang mutlaqah, dengan ketaatan yang mutlak, ini adalah bagian daripada ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang memberikan ketaatannya secara mutlak kepada person-person, baik itu kepada ulama atau bukan ulama, baik itu kepada ahli ibadah atau bukan kepada ahli ibadah, maka sejatinya dia telah menyembah orang tersebut. Dan hal ini adalah perkara yang maklum, diketahui bersama keberadaan orang-orang Nasara, bagaimana mereka menuhankan pendeta-pendeta mereka, bagaimana mereka menuhankan ahli-ahli ibadah mereka dalam hal mentaati secara mutlak apa yang diharamkan oleh pendetanya. Iya. Apa yang dihalalkan oleh pendetanya? Iya. Tahun selanjutnya dirubah, yang haram tahun ini menjadi halal. Iya. Tahun berikutnya berubah, yang halal menjadi haram, pengikutnya juga iya. Ngikut terus kepada pendetanya. Iya, iya, iya dan iya. Mau dikasih hukum haram, mau dikasih hukum halal, senantiasa ditaati. dia tidak melihat apa landasan yang menjadikan sesuatu itu menjadi halal maupun haram, mentaatinya secara mutlak dan meyakini kesucian para pendeta-pendeta mereka. Ini adalah bentuk ibadah yang sifatnya ketaatan secara mutlak. Dan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala atau Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya yang memberikan kewajiban adalah Allah, bukan yang lain. Dan kewajiban-kewajiban yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah. Inna Allah farada faraidha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Faraid jamak dari kata faridhah. Apa sih faridhah itu? Para ulama berbeda pendapat terkait dengan perbedaan antara wajib dengan faridhah. Atau mungkin lebih familiar di pendengaran kita yaitu fardu. Apa sih perbedaan antara wajib dengan fardu? Yang semuanya, kedua-duanya adalah perkara yang harus kita amalkan, yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa pendapat dalam masalah ini disampaikan oleh para ulama rahimahumullah, namun pendapat yang lebih tepat wallahu a'lam bissawab sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya fardu dan wajib itu satu makna. Keduanya adalah perkara yang harus kita wujudkan. Keduanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, apabila sebuah kewajiban itu menjadi ditekankan, lebih lagi diharuskan untuk diwujudkan, maka naik statusnya dari wajib menjadi fardu atau wajib menjadi faridhah. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, was-shawab dan yang benar, annal fardha wal wajiba bi ma'nan wahid, bahwasanya fardu dan wajib itu satu makna. Walakin idza ta'akkada sara faridhah, akan tetapi apabila yang namanya kewajiban itu menjadi ditekankan, maka dia disebut dengan faridhah. Wa idza kana duna dzalika fa huwa wajib, apabila kewajibannya sebatas kewajiban saja tetapi harus diwujudkan tapi tidak ditekankan sebagaimana faridhah, maka dia hanya disebut dengan wajib. Sehingga secara kedudukan faridhah itu lebih tinggi dibandingkan wajib. Ini makanya salat biasa ulama menyebutkan dengan faridhatus salat. Kewajiban salat tidak disebut dengan wajibus salat tapi disebut dengan faridhatus salat. Kenapa? Karena sholat adalah kewajiban yang sangat-sangat ditekankan. Begitu pula puasa disebut dengan faridhatus siyam, bukan wajibus siyam. Kewajiban siyam bukan, tapi faridhatus siyam, fardu siyam. Kenapa? Karena puasa adalah amalan yang sangat-sangat ditekankan. Ini perbedaan antara fardu dengan wajib. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya fardu, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, termasuk daripada kesempurnaan iman seorang muslim adalah dia mewujudkannya. Dia mempraktikkannya dalam masalah akidahnya, dalam masalah ibadahnya, dalam masalah akhlaknya. Dia betul-betul perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuknya, apa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan untuknya. Ini yang pertama, dan ini adalah bagian daripada makna takwa. Kemudian penggalan hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batas dalam kewajiban-kewajiban, dan dalam keharaman-keharaman, maka janganlah kalian barakallahu fikum melampaui batas yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana dalam hadis yang sudah pernah kita bahas dari hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu jelas dan perkara-perkara yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara halal dan haram ini ada perkara-perkara yang samar. Ada perkara-perkara yang tidak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Maka siapapun yang menjauhi perkara-perkara yang samar, yang menjauhi perkara-perkara syubhat, maka sungguh dia telah menghormati agamanya, dia telah menjaga kehormatannya, dan dia patuh terhadap agamanya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang boleh, begitu pula perkara-perkara ibadah, itu ada batas yang tidak boleh untuk kita lampaui. Manakala seorang melakukan perkara yang boleh itu, atau melakukan ibadah itu, kemudian dia barakallahu fikum melampaui batasnya, maka dia tidak mewujudkan ibadah tersebut sebagaimana mestinya. Ambil contoh dalam pelaksanaan sholat. Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan di dalam sholat, contohnya sholat fajar. Sebagus apapun sholat seseorang, sesemangat apapun seorang dalam melakukannya, tetap yang namanya sholat subuh, sholat fajar itu hanya 2 rakaat batasannya. Apabila dia melampaui ini, melampaui batasan 2 rakaat di dalam pelaksanaan sholat fajar, sehingga dia karena saking semangatnya ingin banyak rakaat yang dia lakukan dalam sholat subuhnya itu, dia menambahkan 1 rakaat lagi sehingga dia melakukan sholat subuh menjadi 3 rakaat. Ini namanya mujawazatul had, melampaui batas. Tidak boleh dilakukan yang semisal ini. Kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ada ketentuannya, ada batasannya, dan tidak boleh untuk kita lampaui. Contoh yang lain yang manusia atau bahkan saudara-saudari kita kaum muslimin banyak tidak memahaminya, yaitu terkait dengan masalah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah, ini ibadah. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan para sahabatnya berikut para umatnya untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak akan beriman salah seorang kalian dengan keimanan yang sempurna sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, dibandingkan manusia semuanya. Pada satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengutarakan kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat. Maka Umar pun menyatakan yang mananya, "Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai dibandingkan siapapun, kecuali diriku sendiri. Jadi Umar bin Khattab menempatkan Rasulullah SAW dari kalangan makhluk yang paling dicintai adalah nomor dua. Yang pertama siapa? Diri Umar bin Khattab sendiri. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, la ya Umar, tidak boleh seperti itu wahai Umar. Hatta akuna habba ilaika min nafsik, aku harus lebih kamu cintai dibandingkan dirimu sendiri. Ditegur dengan teguran ini, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, al-ana ya Rasulullah, sekarang wahai Rasulullah, engkau menjadi orang yang paling aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, al-ana ya Umar, sekarang inilah wahai Umar, betul kecintaanmu seperti kepadaku seperti apa harusnya diwujudkan. Dari kalangan makhluk, Rasul kita Muhammad SAW adalah orang yang harus kita posisikan di nomor pertama dalam masalah kecintaan. Tidak boleh ada yang melebihi Rasulullah SAW dari kalangan makhluk untuk kita cintai. Dan ini adalah ibadah. Kecintaan yang ada pada hati seseorang kepada Rasulnya Muhammad SAW adalah ibadah. Tapi ingat, yang namanya ibadah itu ada batasannya. Termasuk diantaranya adalah mencintai Rasulullah SAW juga ada batasannya. Apabila seseorang melampaui batasan yang telah dibataskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah ini, maka sungguh dia telah keluar dari perwujudan ibadah dengan perwujudan yang baik. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan dengan mengikuti sunnahnya, dilakukan dengan menghidupkan bimbingan-bimbingannya, mempelajari petuah-petuahnya, berusaha mengikuti jejak-jejaknya. Ini bukti kecintaan seseorang kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin patuh seseorang kepada Rasulullah SAW, maka sejatinya kecintaan dia kepada Rasulnya semakin tinggi, semakin kuat. Dan semakin seseorang itu jauh dari bimbingan dan sunnah Rasulullah SAW, sejatinya dia sedang menjauh dari kecintaan dia kepada Rasulnya Muhammad SAW. Orang-orang yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan di dalam ibadah-ibadah mereka, melakukan perkara-perkara yang tidak dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang telah menciderai kecintaan mereka kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak kecil tatkala berkata kepada bapaknya, tatkala berkata kepada ibunya, bapakku, ibuku, aku mencintai kalian. Wahai bapakku, wahai ibuku, aku sayang kepada kalian. Maka konsekuensinya, kecintaan dan sayangnya seorang anak kepada orang tuanya adalah, apabila anak tersebut dibimbing, dia patuh. Apabila anak tersebut diperintah, dia wujudkan. Apabila anak tersebut dilarang melakukan sesuatu, dia jauhi. Karena dia cinta kepada bapaknya, dia cinta kepada ibunya, dia ingin wujudkan dengan praktik. Dan tidak tepat kalau seorang anak di lisan mengatakan, bapakku aku cinta kamu, bapak ibuku aku sayang kepada kamu, kemudian tatkala bapak ibunya memerintahkan sesuatu, dia tidak mematuhinya. Tatkala ibunya membimbingkan kepada dia sebuah bimbingan, dia tidak ambil bimbingan itu. Ini hanya cinta di lisan, tapi tidak cinta dalam bentuk praktek. Begitu pula kecintaan seseorang kepada Rasulnya Muhammad SAW itu tidak cukup hanya dengan dilafadzkan dengan lisan saja. Cinta Rasulullah SAW, saya cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sampai dimasukkan ke dalam lirik-lirik lagu, ya. Kemudian dimasukkan dalam lirik-lirik nasyid. Pengamalannya, bagaimana tatkala ada bimbingan Rasulullah SAW, apakah dia patuh? Ternyata dia jauh. Prakteknya gimana? Tatkala Rasulullah SAW menetapkan sebuah sunnah dalam hadisnya, apakah dia praktekkan? Ternyata tidak. Maka yang seperti ini dipertanyakan. Tatkala Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk menjauhi sejelek-jelek perkara. Apa sih sejelek-jelek perkara? Disebutkan dalam khutbatul hajah yang sering Rasulullah SAW sampaikan. Wasyarul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah yang diada-adakan. Dia tahu sesuatu yang paling jelek menurut Rasulullah SAW adalah kebid'ahan. Tapi dia tidak menjauhi kebid'ahan. Justru dia menelurkan alasan-alasan untuk melegalkan kebid'ahan dalam agama. Yang seperti ini dipertanyakan, bagaimana bukti cinta dia kepada Rasulullah SAW? Apakah hanya sekedar di mulut saja atau dipraktekkan di anggota badan juga? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, begitu pula termasuk daripada gambaran seseorang melampaui batas dalam mencintai Rasulullah SAW adalah dia mengangkat Rasulullah SAW di atas posisi yang seharusnya beliau diangkat. Dua menit. Dia hulu ekstrim berlebihan di dalam memuji Rasulullah SAW. Dia berlebihan ekstrim di dalam menyanjung Rasulullah SAW. Dia juluki Nabi SAW dengan Mufrijul Kurobat, orang yang bisa memberikan jalan keluar dari segala macam musibah. Apakah tepat yang semisal ini? Jawabannya tidak tepat. Yang bisa memberikan jalan keluar dari berbagai macam musibah dan ujian, dari segala macam cobaan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mufrijul Kurabat. Adapun Rasulullah SAW disanjung dengan sanjungan-sanjungan yang berisi sifat-sifat ketuhanan, maka ini sungguh Nabi SAW mengingkarinya. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana Nasara berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Mengambil barakah dari kuburan Nabi SAW, apakah dibenarkan dengan dalil cinta kepada beliau? Tentu tidak. Nabi mengatakan, la taj'alu qabri watanan yubad. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang kalian sembah. Kalian tabarruk kepada berhala itu. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala macam ibadah itu ada batas-batasnya. Harus dilakukan sesuai dengan ketentuannya. Apabila dilakukan, dipraktekkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam, dilakukan melampaui batas yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka itu tidak lagi menjadi ibadah, justru menjadi perkara yang akan berbahaya kepada orang yang melakukannya. Tapi ini insyaallah yang bisa kami sampaikan terkait hal ini, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih pada penggalan hadis yang kedua, wa hadda hududan fala ta'taduha. Wallahu a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.